aku seorang diri, hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidup. Dengan lagu di keheningan malam, aku sendiri.